sekarang dan selamanya. Beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Menajam tolong hati, biar orang tahu tentang berbeda saya. Tapi beta tetap cinta, walau beda agama. Terserah nasabah mobil apa di belakang, beta simpan diri, beta tetap cinta. Kenapa beta sih yang nunggu dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tapi si takdir berbeda. Kenapa nono terus sedih, masa hidup semati? Satu pun cinta, satukan perbedaan. Sekarang dan selamanya, beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semungkin tak akhiri hubungan ini. Menajam tong hati, biar orang takut berbeda saya. Tapi beta tetap cinta, walau beda agama. Terserah sama kemudian apa di belakang, beta sepeduli, beta tetap cinta. Kenapa beta semangat dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tapi si takdir berbeda. Doang orang terus sedih, masa hidup semati. Kata pun cinta, satukan cinta, walau beda agama. Terserah dosa mau bilang apa di belakang, beta sempat juli, beta tetap cinta. Kenapa beta semudra dari yang kuasa? Percaya beda keyakinan, tetapi berbeda. Jauh pun mau nafsu